tapi semua ini yang terasa, yang merasa hanya aku. Kau tak pernah tahu saat ini aku yang terjatuh memikirkanmu, lukai aku. Kau tak pernah bisa menyadari semua ini. Yeah.